aku ini adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini adalah rindumu. Darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Tanganmu, aku menyentuh. Dengan kakimu, aku berjalan. Dengan matamu, ku memandang. Dengan telingamu, ku mendengar. Dengan lidahmu, aku bicara. Ini adalah dirimu. Cinta ini adalah cinta.